على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lagi kita bertemu pada malam yang penuh diberkahi ini, insyaAllah, untuk meneruskan perjalanan kita dalam sebuah kitab yang penting di dalam kitab-kitab fiqh, iaitu kitab Mu'amalat, jual beli Mu'amalah. Bagaimana telah terangkan pada minggu ataupun dua minggu lepas, bahawa Mu'amalat itu adalah perkara yang penting di dalam syariat. Dan antara dalil bahawa ia adalah perkara yang penting dalam syariat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, di dalam surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang terpanjang, yaitu ayat hutang berhutang di dalam jual beli. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu berhutang untuk satu ajal, untuk satu tempoh, maka hendaklah kamu tulis. Dan ini sebenarnya bukanlah untuk hutang pinjam duit, bukan qard. Tapi apabila kita beli satu barang dan kita tak cukup duit, maka kita bolehlah tangguhkan pembayaran tersebut. Dan apa kata Allah SWT, hendaklah kamu tulis. Jadi berapakah jumlahnya, bilakah tempohnya, maka hendaklah kamu tulis. Jadi dengan demikian menunjukkan pentingnya jual beli, bukan disebutkan tentang perlu saksi dan seterusnya. Dan kita telah ketahui bahawa ulama telah meletakkan kitab jual beli ini selepas bab ibadat dan sebelum bab nikah. Selepas bab ibadat, sebelum bab nikah, kerananya manusia ini diciptakan untuk beribadat kepada Allah SWT, itu yang pertama sekali. Kemudian mereka perlu kepada dunia ini untuk dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah konsep Islam. Jadi kita hidup untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia untuk akhirat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi SAW untuk mencari akhirat. Bukan cari dunia, cari akhirat. Tetapi jangan lupa bagiannya daripada dunia. Wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang diberikan Allah SWT daripada hari akhirat. Jangan kamu lupakan bahagian kamu daripada dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi menunjukkan bahawa itulah konsep Islam. Apa yang diperintahkan kepada Nabi, perintahkan kepada kita. Jadi kita minta akhirat, kita cari akhirat, jangan lupa dunia. Sekarang yang kita dengar, cari dunia, jangan lupa akhirat. Kembali ya. Jadi kita cari dunia, jangan lupa akhirat, setelah kata-kata sekarang ni. Sedangkan Islam sepatutnya cari akhirat, jangan lupa dunia, jangan tinggalkan dunia. Kerana itu juga adalah salah satu perkara yang melampau, yang bukan sederhana, iaitu cari akhirat terlampau banyak sangat hingga tinggalkan dunianya, tinggalkan keluarganya, anaknya dan tanggungan-tanggungannya, tinggalkan dakwah dan seterusnya, kerana asyik beribadat kepada Allah SWT, asyik dengan akhiratnya. Maka itu bukan salah satu daripada ajaran Islam. Itu satu lang ngeliling yang melampau. Dan tentu sekali sebenarnya betul kata-kata mereka itu, cari dunia jangan lupakan akhirat, sebenarnya betul. Kalau dari konteks yang lain lah, mai kita memang diperlukan untuk cari dunia dan kita jangan lupakan akhirat. Cuma kata-kata ini boleh mewahamkan ataupun membuat sangkaan bahawa dunia lebih penting daripada akhirat. Sebenarnya tidak, akhirat lebih penting daripada dunia. Sebab itu kalau kita imbas kembali akan sejarah salafus soleh, para sahabat, mereka tidak mencari dunia, mereka cari akhirat, tapi mereka tak pernah tinggalkan dunia mereka. Walaupun ada sebahagian mereka yang cenderung sangat kepada akhirat, cenderung sangat kepada akhirat, seperti Abu Dzar radhiyallahu an, sehingga kan amat zuhud sekali makanan dia, pakaian dia dan seterusnya, rumahnya, semuanya. Itu adalah pilihan peribadi, pilihan peribadi, bukan bermakna kisah ataupun kesukaan, kecenderungan seseorang sahabat itu boleh kita jadikan satu model yang umum untuk semua orang. Jadi sini juga ingin kita ingatkan tentang pandangan kita, mungkin kita terhadap beberapa kisah sahabat ataupun beberapa kisah a'imah. Tidak bermakna kita kata kita ikut manhaj salafus soleh, bermakna kita ambil individunya seorang-seorang. Itu bukan manhaj kita. Bila kita cakap manhaj salafus soleh, bermakna umumnya, keseluruhannya mereka sepakati. Dan ini tentu-tentu sekali tidak akan terkeluar daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan jika ada seorang individu atau beberapa individu yang mempunyai sunnahnya sendiri dan ia bertanggung dengan sunnah Rasulullah SAW, hendaklah kita tolak sunnah-sunnah ini, kita ambil sunnah Rasulullah SAW. Walaupun pahit. Jadi demikianlah. Tapi seluruhannya kita dapati orang yang paling zuhud dalam dunia, sahabat. Orang yang paling berani, sahabat. Orang yang paling rajin pun sahabat. Orang yang paling banyak ibadat, sahabat. Ini macam mana kita boleh keluarkan statement demikian? Kerana daripada umumnya, kita lihat keumumannya. Bukan satu-satu, bukan satu individu, bukan satu golongan dan sebagainya. Tidak. Kerana kita adalah orang yang adil. فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Jadi tentu ayat ini turun kepada siapa? Kepada sahabat first kali. Jadi ini faedah daripada asbabun nuzul. Sebab tu bila kita faham tafsir, kita hendaklah faham cara ini. Ayat ini turun kepada siapa dahulu? Pada sahabat. Bagaimana sahabat keadaan mereka, maka demikianlah sepatutnya ayat itu ditafsirkan. Lepas tu mereka semua yang ikut sahabat masuk kat dalam ayat tersebut. Jadi umat yang pertengahan, sahabat. Kalau sekarang orang nak tanya siapa tu Muslim moderat, tu Muslim sederhana, sahabat. Ada jihad? Ada. Ada bunuh orang? Ada. Ha. Ada hudud? Ada. Nak kata mereka bukan sederhana? Tidak. Tapi dalam sebaliknya pula, kita lihat dari segi dunia mereka, mereka ada jutawan. Nabi SAW jutawan. Dia berikan harta rampasan ghanimah pada perang Hunain itu banyak sekali. Sampaikan orang ini yang diberikan, mu'allaf dia bukan Islam lagi. Rasulullah berikan kepada apa? Non-Islam. Non-Muslim. Dia berikan kepada non-Muslim. Moga-moga dia masuk Islam. Dia balik kepada kaumnya, ya kaumnya. Sesungguhnya Muhammad ini yaitu imalayah syafakar. Sesungguhnya Muhammad SAW diberikan pemberian yang tidak takutkan kefakiran. Beri aja lah. Dapat beri gitu. Dan beri pada non-Muslim sampai dia masuk Islam. Orang macam ini memang kerana Allah SWT mesti dakwahnya betul. Tentulah ini untuk sesuatu golongan macam tu. Jadi kita dapati kalau kita nak segala-galanya kefahaman yang baik, yang terbaik, bahkan tidak ada lagi yang tepat adalah fahaman mereka, fahaman sahabat, kehidupan mereka. Cuma sekarang tanggungjawab kita adalah untuk mengkaji dan mempelajari kehidupan mereka. Dan sebagai satu guide, jangan kita ambil secara individu. Kerana ada mereka yang kasar, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang kalau bercanggah dengan pendapatnya, dia akan keluarkan kata-kata yang kadang-kadang tidak manis. Ada, sebab sahabat bukan maksum. Ini sahabat ni, apa lagi a'immah yang lain? Mereka bukan maksum, mungkin mereka tersilap. Tetapi yang kita ambil yang gini-gini ke, yang ganjil-ganjil gini ke, ataupun kita ambil yang seluruhnya, kita ambil yang seluruhnya. Jadi Nabi SAW adalah contoh yang terbaik. Kan? Lakadkana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah SAW itu, untuk kamu adalah uswah hasanah, contoh teladan yang terbaik, yang terbaik. Jadi yang baik itulah yang kita ikut. Jadi di sini kita dapati bahawa mereka berjual beli, mereka bermuamalah, mereka berniaga dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang paling kita tahu berniaga. Sebelum jadi Nabi SAW, Nabi menjadi peniaga. Walaupun bukan barangan dia, tapi dia menjadi wakil kepada si Khadijah yang bakal isterinya. Maka dia berniaga. Dan itu contoh bahawa perniagaan ni, jual beli dia satu benda yang, satu perkara yang tidak hina, satu perkara yang mulia sekali. Dan ia mempunyai, ia meminta beberapa keahlian, kepakaran yang tertentu. Tidak semua orang boleh niaga, tidak semua orang boleh jual beli, jual barang, lakukan barangannya. Dan tidak semua orang boleh sabar Kalau perniagaannya tidak menjadi, kalau barangan tidak jual ataupun tidak dapat dijual dengan harga yang dikehendaki. Dan dia juga hendaklah benar bagaimana kita akan dapati, yakni jujur. Dia hendaklah jujur di dalam perniagaannya. Maknanya perkara ataupun ada aib, ada keburukan di dalam barangannya, hendaklah dia terangkan. Itu adalah kewajipan-kewajipan dalam perniagaan. Jadi di sini kita akan mempelajari kitab yang amat penting, iaitu ataupun satu bab yang amat penting, iaitu bab muamalah, yang kita tekankan 2 minggu lepas tentang apakah definisi jual beli ini. Apakah definisi jual beli ini? Secara bahasa senang aja. Secara bahasa adalah baik ini adalah memanjangkan tangan. Memanjangkan tangan, maka itu adalah satu jual beli. Apa saja jual beli, walaupun benda tu kita katakan untuk selama-lamanya ataupun sementara sahaja. Tetapi yang betul dari segi istilah yang dimasukkan dalam jual beli adalah mubadalatul mal, iaitu pertukaran harta, dua harta. Jadi dua harta. Jadi mesti ada harta, di sana pun ada dua harta. Dan pertukaran, mesti ada pertukaran, tukar tangan, tukar tangan. Cara takdir, iaitu secara selama-lamanya. Itu yang dinamakan jual beli. Mubadalatul mal walau fi zimma, walaupun di dalam, bukan ain, kita dah terangkan perkara ini, walaupun secara hutang pun ataupun apa saja, kalau bukan harta dia adalah perkara yang bermanfaat. Bermanfaat. Kalau bukan harta dia satu perkara yang bermanfaat. Dia ada beri contoh seperti dia beli kereta, bukan kereta tu dia beli, duduk kat tempat kereta tu je boleh. Ataupun rumah ni, kat bilik ni saja, duduk kat bilik ni tu pun adalah satu benda yang manfaat. Dan cara benda yang manfaat tu adalah yang mubah, iaitu yang harus, bukan yang haram. Cara berterusan. Baik. Dan ia berlaku dengan ijab dan qabul. Ini ringkasnya, ia berlaku dengan ijab dan qabul. Jadi di sini sebenarnya terpaksa kita syarahkan sikit dari segi definisi ini. Kerana bila kita masuk bab fikih, kerana ini dah jelas bab fikih. Tadi ibadat kan, ini bab fikih yang kepada muamalat. Ulama di dalam bab fikih ini, dalam muamalat ini, mereka mengambil perhatian kepada definisi-definisi ini. Kerana setiap ulama, setiap mazhab, dia ada definisi dia sendiri. Definisi ni bila datang? Kalau ada orang nak tanya, ada dalil ke? Ke bid'ah ni buat definisi macam ni, jual beli adalah gini. Mana dalil? Sebenarnya mereka keluarkan definisi daripada dalil-dalil mereka. Dari dalil-dalil mereka, kemudian mereka rumuskan hukum-hukumnya, kemudian mereka katakan definisinya adalah begini. Bukan definisi datang dulu eh. Kalau dalam fikir, bukan definisinya datang dulu baru dalil, tidak. Dalil dulu, apa yang mereka rasa rajih, yang berat, kemudian mereka katakan definisi jual beli adalah gini. So dalam mazhab Hanbali lain, mazhab Syafi'i lain, Hanafi lain, Maliki lain, semua definisinya berbeza-beza. Ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang lebih kurang macam itulah. Tetapi apakah kita ini dibenarkan untuk meletakkan definisi baru? Kita tengok empat-empat ni, kita combine kan, kita keluarkan definisi baru, mazhab barulah. Kita tarjih sini, tarjih sini, tarjih sini, tarjih sini, kita katakan definisi jual beli adalah gini. Ini sebenarnya pernah diutarakan dalam kelas lah dulu eh, dalam kuliah kita. Si syekh tu tidak membenarkan. Kerana itu adalah tidak beradab kepada ulama. Sebab ulama, mereka apabila keluarkan definisi ini, mereka telah lihat cara dengan betul-betul terperinci. Mereka dah lihat semuanya, dia punya hudud-hududnya, guide dia keluar. Dia letakkan gini, tak boleh keluar. Macam gini aja. Jadi kalau kita nak ambil daripada sini, ambil daripada sini, ambil daripada sini, kita telah campur-campurkan antara satu usul dengan satu usul, satu usul dengan satu usul. Nanti bila kita punya, bila kat bawah tu furuk tu, kita akan susah. Sebab tu saya dah katakan, belajar fikir dengan satu mazhab dulu lebih baik. Lebih baik kita fahamkan satu mazhab dahulu. InsyaAllah tak ada masalah, kerana kita tak taklid buta. Sebab selagi mana yang syarat-syarat dia akan letakkan ni, rukun-rukun yang dia letakkan ni, ada dalilnya, kita ikut. Dan jika tidak ada dalilnya, maka kita kita tolak dan kita ambil mazhab yang lain. Tapi bukan daripada awal kita buat usul fikir sendiri. Tidak, kita tak buat macam tu. Jadi kita belajar satu-satu. Ini adalah definisi mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. Adapun yang tentang penukaran harta kita telah terangkan. Kemudian yang sepatutnya diterangkan di sini tentang ijab dan qabul tu. Ijab dan qabul tu yang paling keras sekali adalah mazhab Syafi'i. Mereka betul-betul syaratkan dia dengan lafaz. Dengan lafaz ijab, dengan lafaz qabul. Maknanya penjual tu mengatakan, aku jual barang ini dengan kau dengan harga $200 misalnya. Terima. Dia kalau tak cakap terima, masih belum jadi lagi. Masih belum jadi lagi. Walaupun dia dah berikan duit, walaupun dia dah berikan duit pembeli tu, dan dia ni pun dah berikan buku ni misalnya $200, ia tak jadi lagi, kata mazhab Syafi'i. Sebab dia kata mesti ada ijab dengan qabul. Mesti ada lafaz ijab dengan qabul. Sebab tu dalam nikah pun sama juga. Kalau tak ada kata aku terima, tak jadi. Mesti ada macam itu. Ada ijab dengan qabul. Mazhab Syafi'i keras dalam masalah ini. Dan kita telah terangkan, kalau demikian kita ada banyak masalah. Kita kalau pergi kedai, beli surat khabar ke kan, kita kasih 5%, kita ambil, tak jadi. Itu dah curi lah kita kan. Walaupun kita kasih duit, tak jadi lagi. Dia mesti kata aku beli surat khabar 5%, dia kata aku terima, ambil, baru jadi. Kalau gitu kita katakan masalah-masalah sekarang seperti vending machine dan seterusnya, apalagi internet internet punya jual beli itu semuanya, lagi tak sah. Lagi tak sah. Tetapi apabila mereka lihat kembali mazhab Syafi'i sendiri yang keras dalam masalah ini, hampir kesemuanya bersepakat bahawa dibenarkan satu jenis jual beli, iaitu bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah maknanya yang tanpa cakap, beri, ambil tanpa cakap. Mereka benarkan. Kerana apa? Kerana ini terlampau banyak sangat berlaku di dalam masyarakat. Terlampau banyak sangat berlaku di dalam jual beli muamalah manusia, sehinggakan dia dah jadi satu perkara yang darurat. Dan mesti kita adakan benda ni. Jadi menunjukkan bahawa mereka benarkan perkara tersebut. Adapun mazhab Hanbali, bila mereka meletakkan ijab dan qabul ni adalah satu daripada syaratnya, mereka mengatakan apa saja jenis ijab dan qabul, apa saja jenis ijab dan qabul, tidak terikat dengan lafaz-lafaz tertentu. Tak mesti cakap ijab, tak mesti qabul. Bahkan tak mesti cakap pun boleh jika action itu menunjukkan kepada ijab dan qabul. Jika action itu menunjukkan kepada ijab dan qabul, dan inilah yang rajih, dan inilah yang diamalkan sekarang oleh semua manusia. Baik. Jadi jual beli di sana ada diletakkan beberapa perkara. Kita kalau masuk panjang lagi, iaitu dia bukan pinjaman. Kita dah terangkan bahawa pinjaman bukan jual beli, walaupun dia tukar duit. Kan dia tukar duit, kasih 200, nanti dia balikkan 200. Tapi bukan sekarang lah, nanti. Tapi kenapa itu bukan jual beli? Kan tukar duit tu, ni duit, ni duit. Dah terangkan kan? Innamal a'malu binniyat. Kerana waktu dia beli, berikan duit tersebut, kan dia pinjam, dia bukan nak beli sesuatu, dia bukan nak beli duit dia tu. Dia cuma nak tukar beli, tukar apa dia nak pinjamkan, nak ihsan kepadanya, bukan niat jual beli. Jadi dia bukan jual beli. Baik. Jadi dekat muka surat 579 ni ada tiga perkara yang tidak harus ada di dalam jual beli, iaitu syarat-syarat yang harus ada dalam jual beli, ya. Iaitu pertama sekali, tidak boleh ada riba. Asalnya kita dah katakan, apakah asal hukum muamalah jual beli dan seterusnya? Boleh, harus. Harus dalam kita kata mubah lah. Mubah maknanya boleh. Boleh bukan maknanya wajib ataupun sunat. Maknanya dia nak buat boleh, tak nak buat boleh. Haruslah mubah. Tak dapat apa-apa pahala lah kira kan. Jual beli tak dapat pahala apa-apa, dia bukan sebuah ibadat. Dia bukan sebuah ibadat. Tetapi bilakah dia tidak dibolehkan? ia tidak dibolehkan jika ada dalil lah. Kalau ada dalil. Dan apakah perkara-perkara tu? Ya, mereka buatkan kaedah, iaitu tiga perkara ni yang disebutkan di dalam surat 579. Yang pertama sekali, tidak boleh ada riba. Riba tu ada tiga macam. Sama riba fadl, kedua riba an-nasi'ah, ketiga riba al-qard. Riba al-qard. Jadi sepatutnya kita tulis riba al-qard, eh. Sebab dalam bahasa Arab dia ada riba al-qard. Jadi riba ada tiga macam. Sebenarnya bila masuk bab riba ni terlampau panjang sangat, tapi kita terpaksa terangkan sedikit saja. Riba al-fadl tu bermakna fadl, maknanya lebih. Kelebihan kan, fadail kan, kelebihan salat fadail. Jadi kita ingat fadl maknanya lebih. Artinya bila kita berikan sesuatu, kita pinjamkan sesuatu harta ni, kita dapatkan selepas tu dengan lebih. Hartanya sama. Kalau emas, kalau perak-perak lah. Kalau kita berikan dia 200, dia berikan kita 250. Yang lebih dia berapa? 50 tu. Jadi ribanya mana? Ribanya yang 50 tersebut. Jadi kalau apa saja jual beli muamalah ada ni lebih ni riba ni, diharamkan. Kalau tak ada, boleh. Kalau tak ada, mesti bolehnya. Ini yang dinamakan riba al-fadl. Alangkah banyaknya perkara ini. Dan kedua, an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Yang ini dia bukan tambahan, tetapi dia lambat. Maknanya dia ada tempoh. Artinya riba an-nasi'ah tu dia berikan harta, lepas tu dia dalam tukar duit tau sebenarnya ni. Di dalam tukar duit. Misalnya kalau kita pergi kat mana, ataupun kita pergi kedai sekarang ni. Kita pergi kedai sekarang ni, kita beli barang dalam harga $10 lah. Harga dia $10. Tetapi kita tak ada $10, kita ada $20 ataupun $50 lah. $50, okey, $50. Jadi kita bagi dia $50, sepatutnya dia pulangkan kita $40. Kan? $40 bakinya kan. Tapi dia tak kasihkan tu jam juga. Dia kata tak ada pecah. Tak ada pecah. 10-10-10 tak ada. Jadi dia kata apa? Tunggu sini. Kita pergi, dia akan pergi tukar duit. Dia akan pergi tukar duit. Lepas tu dia akan kasih kita tu $40. Dia akan tukarkan kita duit dan dikasihkan kita itu $40. Tak boleh macam itu. Ini yang banyak orang apa ni, ni sebenarnya inilah riba nasi'ah. Okay, kita ulang balik sekali lagi. Dia beri harga $10. Tapi dia tidak ada $10, dia ada $50. Dia kasih $50. Yang dia kasih $50 tu lebih kan? $50 dia kasih tu lebih. Jadi sepatutnya dia cuma kasih $10. Orang tu sepatutnya kasih balik $40. Dan dia sepatutnya kasih 2 jam juga. Dia kasih 50, dia kena kasih $40 tu jam juga. Tapi tak, dia lambatkan kasih $40 tu selepas tu. Lagi 10 minit ke, lagi 15 minit ke, dan seterusnya. Maknanya dia keluar, pergi kedai lain, tukar duit, dia kasih balik kita $40. Dalam Islam, itulah riba. Riba nasi'ah nama dia. Kerana dia tukar duit yang sama jenisnya. Duit dengan duit. Duit dengan duit, kalau kita tukar, mesti ya dan dia din. Mesti 2 jam juga, immediate. Kita kalau tukar duit, awak ada 5 sen RM1 lah, eh. Saya ada $1. Saya kasi awak $1. Awak kasi saya 50 sen aja. Lepas tu lagi sekejap lagi awak kasi 50 sen. Tak boleh. Padahal sama juga kan, $1, $1. Tak boleh. Riba ni namanya riba lambat ni. Riba ada nasi'ah, dilambatkan. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Selain daripada dalil tu, nas tu, Nabi SAW kata tak boleh lah pertama sekali. Ini al-zahab bi-zahabi yadan bi-yadin, wal-fidda bil-fiddati yadan bi-yadin lah. Perak dengan perak, kalau kasih ni kena kasih balik sama juga. Dan dia termasuk juga dalam gula, beras dan seterusnya. Kalau beri 1 kilo, mesti kasih 1 kilo. Tak boleh lambat, tak boleh kurang. Jadi dekat sini sebenarnya Allahu a'lam, sebab ini dah termasuk dalam saraf. Kerana kita telah sebenarnya bukan itu muamalah tu, yang transaction, yang tukar duit ni, sebenarnya bukan tukar duit. Kita faham tukar duit, sebenarnya adalah jual beli. Sebenarnya kita telah beli $1 tu dengan apa? Dengan 50 sen dulu. Lagi sekejap lagi datang 50 sen tu. Tak boleh. Sebab jual beli, kalau dia punya mata wang adalah sama, kita mesti dapat 2 jam juga tunai cash. Kan kita dah katakan tukar beli ataupun tukar menukar apa ni harta adalah jual beli kan. Sebenarnya bila kita tukar duit adalah menjual dan membeli. Kita pergi tukar duit kat money changer, sebenarnya kita tengah jual, kita punya duit. Dia pun cakap jual, buy, sell kan. Sebab tahu tak boleh lambat dapat tu duit daripada money changer tu. Sebab awak tengah menjual dan membeli. Dia jual ke awak jual, kadang-kadang kita tukar duit ni, dia yang sama jual ataupun beli. Dan jual beli mesti 2 jam juga. Ya dan dia din mesti cash, mesti tunai. Jadi demikianlah untuk terangkan lebih lanjut lagi insya-Allah. Yang ketiga, al-qard. Al-qard tu pinjam. Pinjaman riba al-qard. Ini serupa dengan yang riba al-fadl. Riba al-fadl iaitu tambahan ada lebih. Dan ini biasanya macam ginilah. Mereka berhutang misalnya $50 untuk masa sebulan. Masa sebulan tak dapat bayar, apa mereka buat? Tambahkan lagi seminggu. Tapi bayar $50 tak? Tidak, tambah lagi. Setiap hari 10 sen. 10 sen pun dah riba lah. Jadi kalau tambah lagi seminggu tu maknanya 70 sen dia dapat. Tak boleh bayar juga, tambah lagi seminggu. Setiap kali tambah lagi lah. Itu yang dinamakan pinjaman. Dan ini adalah ananya, satu penganiayaan. Jadi Allah SWT syariat Islam melarang penganiayaan. Sebabnya orang yang meminjam duit, dia memerlukan duit tersebut. Patutnya kita pinjamkan dia, kalau boleh kita tak minta dia bayar pun. Itu yang digalakkan oleh oleh Islam. Jadi kalau kita dah minta tambah, bukan harga yang sebenarnya, bukan jumlah yang sebenarnya, maknanya 50-50, kita telah menganiaya dia sebenarnya. Orang ni lah yang sepatutnya kita tolong. Orang ni sepatutnya kita tolong lebih daripada yang lain. Kerana dia tidak meminta melainkan dia memerlukan. Jadi bila kita buat demikian, maka kita telah berdosa. Jadi ini kalau ada di dalam salah satu daripada tiga jenis riba ni, kalau ada dalam apa saja kontrak, maka ia adalah haram. Asalnya semua boleh, bila ada je dia jadi haram. Yang kedua, ketidaktahuan dan penipuan. Jadi jika ada dalam kontrak tu samar-samar, tidak tahu, ataupun penipuan. Sama juga dalam tidak tahu tu, tapi lebih buruk lagi. Bagaimana kereta, spray cantik aja, tapi dalam dia ada lubang-lubang apa semuanya. Tak tahu kan? Yang beli tak tahu. Tak tahu, tapi ini lagi teruk lagi sebab dia ada penipuan kat dalam dia. Jadi yang ini dinamakan tadlis. Tadlis ni kita sembunyikan dia, cantik aja semuanya, rupa-rupanya ada rosak dia, ada aib dia. Maka itu haram. Asalnya boleh beli kereta, spray apa pun boleh. Tapi kalau kat dalam dia ada rosak, ada sebagainya, rupanya bekas aksiden, tak beritahu, maka haram. Ya? Haram bagi penjual lah. Pembeli tak tahu kan? Yalah, tak. Kalau dia tahu dia nak beli, kalau dia tahu dah okey lah. Dah tahu maknanya boleh. Maknanya dia reza atas perkara tersebut. Maknanya dia kena beritahu. Yang tidak tahu lagi satu jenis perkara yang jual beli yang tidak tahu ni, macam benda yang tak boleh dapat ataupun tak nampak. Ini biasa juga ni biasa juga. Dia kata dia nak jual ayam yang ada kat dalam perut ayam ni. Dia jual apa? Dia jual sekilo RM6.50. Mana dia? Belum ada lagi. Telurnya pun belum keluar lagi. Iaitu benda yang tak tahu. Dalaman jahiliah banyak sekali macam ini. Dia jual beli apa? Unta yang ada dekat dalam unta dia ni. Yang lepas tu ada lagi dalam dia, ada lagi dalam dia kalau dia beranak sampai 2 ke 3 keturunan. Dia beli tu. Dahsyat. Macam gitu punya jual beli pun ada zaman jahiliah. Haram . Tidak tahu. Itu kita akan lalui hadis-hadis seperti ini. Contoh lagi seperti kita beli buah. Zaman dahulu kurma lah. Dia masih belum masak lagi. Masih belum masak lagi, hijau lagi lah. Hijau, mira, belum mira, belum apa semua masih hijau. Jadi kita dah beli dia dengan harga yang dah masak. Kalau harga dah masak, harga dia begini, kita pun cakap dia gini. Padahal kita tak tahu, jadi ke tak jadi, kemarau ke apa semuanya. Kalau jadi manis ke tak manis. Jadi tu semuanya gharar, tak tahu. Tak nampak, tidak ketahuan. Termasuk juga dalam sini, jual beli ikan dalam kolam lah. Dalam kolam. Mana macam nak dapat kan? Tapi bukan masuk kolam yang boleh dapat lah. Kalau aquarium tu boleh lah, kita jual beli. Tapi ni besar, kolam besar, macam nak cari ikan dia? Ataupun kita jual beli burung dekat yang tengah terbang. Ini semua ulama ada sebutkan, kalau dalam kita tak fikir. Ataupun dia jual beli binatang yang hilang. Macam kuda ataupun unta yang hilang. Tak tahu kat mana. Ni unta aku hilang, aku jual ke unta ni. Dia kena cari, boleh dapat tak boleh dapat, belum tahu lagi. Jadi ada unsur penipuan di situ, maka diharamkan. Asalnya semua jenis unta boleh. Apa jenis burung boleh, apa jenis ikan pun boleh. Tapi kalau ada ketidaktahuan, ada penipuan, maka tidak boleh. Termasuk kat sini judi, paling banyak sekali judi. Dan kalau kita dapati judi diharamkan, antara sebabnya adalah penipuan. Contohnya yang paling senang punya lah, yang paling senang ya, tak tahu kalau orang yang pakau tu, orang taruh dua kan, dan ada nombor besar, kecil sampai besar kan, dia taruh kat satu tempat. Kalau yang ini besar, yang secondnya kecil tu, maka dia dapat lah. Berapa banyak dia taruh, dia dapat. Taruh. Tahu ke tak tahu berapa dia sepatutnya dapat? Tak tahu kan. Dia boleh dapat, dia boleh menang, dia boleh kalah. Just like that, dia boleh menang ataupun dia boleh kalah. Jadi tidak ada perkara yang tetap. Sedangkan bila dia keluarkan duit tu dan dia akan dapat duit, itu adalah satu jual beli. Adalah satu jual beli. So setiap judi itu adalah jual beli sebenarnya. Jadi bila dia tidak ada yang pasti, maka diharamkan. Diharamkan. Jadi semua jenis judi pun tak boleh. Kadang-kadang mereka buat dengan cara yang lain. Konon-konon ada usaha. Kita ambil bola 5, lepas tu campaklah dekat tin-tin tu kan. Dekat belakang tu ada hadiah dia. Okay. Kadang hadiah dia bakong, teruk juga kan. Jadi dia ambil yang 5 tu, dia beli, taruhlah $2. Bola tu 5 biji, ada $2. Orang kata tak ada apa-apa, saya dah bayar apa $2 tu kan, untuk sewa bola tersebut, gunakan sewa bola tersebut. Jadi kontrak dah sah, ini yang betul. Tapi sebenarnya untuk apa? Untuk tin tu. Untuk apa? Untuk dapat hadiah tersebut. Hadiah yang kat belakang dia tu boleh dapat ke tak boleh dapat? Pasti ke tak pasti? Tak pasti. Mungkin dia dapat, mungkin dia lempar dapat, jatuh satu, dua, tiga, tak dapat lah. Sebab miskinnya ada 5 tin nak kena habiskan baru dapat. Jadi dia mungkin dapat, mungkin tak dapat. Apa saja yang tidak mungkin, tidak tahu, semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Pantai paling banyak. Dan ini lebih teruk daripada yang biasa tu, yang spray tu kan, lubang-lubang ke karat-karat. Tak tahu kenapa? Sebab ini lebih melalaikan, menjauhkan daripada zikrullah wa anis salah. Satu tak kena, beli lagi, buat lagi. Biasa pula tu waktu maghrib, buat lagi, makin syok, makin geram. Lepas tu dapat pula sikit. Dapat juga consolation. Alamak, dah dapat ni, mesti boleh lagi. Dia try sampai duit habis. Tengok keadaan lah kan. Kalau betul-betul dia nak tu, dia akan terus. Lepas tu tukar pula, alangkahnya lempar dia tak pandai. Dia pandai yang taruh apa? Ring punya lah. Dan macam-macam lagi, dia ada macam-macam. Subhanallah, dihiaskan dengan lampu macam-macam. Awak pun pening kepala, lepas tu lapar makan lah. Kadang tak ingat makan pun tak ingat minum, betul kan? Dengan apa tu, popcorn aja. Sampai duit beli popcorn pun tak ada, kena pinjam. Berapa banyak berlaku perkara gini. Jadi yang ni tak boleh. Tapi kalau kita bayar nak amusement park, octopus ke apa semuanya tu boleh lah. So tak ada masalah. Masalah dia muzik-muzik gitu lah. Tapi itu dibolehkan sebab kita sewa satu benda yang manfaat yang boleh dapat. Kita boleh duduk kat dalam tu. Tapi yang lain tu semua tidak boleh. Sebab tu hukumnya haram . Wal maisir. Yang ketiga, membohongi dan memperdayai dengan segala ragam dan jenis-jenis. Ni bohong, yang ini jelas. Dia kata dia beli benda ni $100. Masya Allah, $100. Padahal murah je, dapat $50 je. Wallahi dia kata, demi Allah aku beli ni $100, aku jual kau ni $90 lah. Dia kata, mesti untung. Bohong lah. Jadi orang pun nak tahu banyak-banyak pun tak tahu, nak tahu, ada tak nak tahu 40? Padahal kalau dia tahu harga dia 50, dia cakap 50, dia nak jual 90. Dia nak jual 40 lah eh. Ha. Jadi macam gitu pembohongan. Memperdayai apa saja jenis, semuanya memperdayai. Yang membohongan, asal dia semuanya boleh, tapi kalau ada ni, maknanya dia haram. Kalau ada ni je, haram. InsyaAllah kata boleh, perinciannya akan dijelaskan dalam hadis-hadis berikut. Jadi kita ambil hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhumā bil khiyār mā lam yatafarraqā wa kāna jamī'an aw yukhayyiru ahaduhumā al-ākhar fa tabāya'a 'alā dhālik faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqā ba'da an yatabāya'a walam yatruk wahidun minhumal bay' faqad wajabal bay'. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak memilih selagi keduanya belum berpisah, dan kedua-duanya masing-masing sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib. Jadi sebenarnya dia ada macam dua kali. Sebab kita terangkan pelan-pelan dari segi, kalau saya terjemahkan rasa lebih baik lagi. Jadi iza tabaya ar-rajulan, apabila dua orang jual beli. Kita dah katakan baik tu artinya jual boleh, beli pun boleh. Sebab apa saja yang memanjangkan tangan dah kira baik. Orang yang membeli itu pun kira baik, orang yang menjual pun kira baik. Sama juga begitu juga yashtari. Yashtari ni pun boleh jadi baik, boleh jadi menjual, boleh jadi membeli. Sama juga. Dia boleh gini, dia boleh gitu. Iza tabaya ar-rajulan, apabila jual beli dua orang laki-laki, maka kedua, maka setiap daripada mereka mempunyai hak memilih. Di sini apa erti hak memilih ni? Sebenarnya itulah hukumnya, itulah hukum yang ada dalam hadis ni. Hak memilih untuk apa? Hak memilih untuk apa? Bukan untuk meneruskan ataupun membatalkan. Hak memilih yang dimasukkan sini bukan untuk meneruskan, hak memilih untuk membatalkan. Hak fasakh. Malam yatafarraqa, tapi bila dia boleh batalkan? Selagi mereka belum berpisah. Selagi mereka belum berpisah. Wa kana jami'an, dan mereka ada di dalam satu majlis yang sama. Ataupun belum lagi, ataupun selagi belum seseorang daripada mereka memberi pilihan kepada kawannya yang lagi satu tu. Lalu mereka pun bersetuju atas pilihan tersebut. Jika tidak, maka telah wajiblah jual beli. Jika wajiblah untuk jual beli. Kita stop kat sini dulu. Kita terangkan, kita berikan misal. Kita berikan misal dua orang, penjual dengan pembeli. Mereka membeli satu barang, kereta misalnya. Kereta susah ada dekat luar. Benda yang kat sini misalnya satu buku. Jadi mereka di dalam bilik tertutup. Dan satu orang dari yang penjual tu kata, aku jual kau buku ini dengan $10. Dia kata apa? Aku terima. Aku terima. Kalau ikutkan betul-betul, dia dah putus. Putus maknanya apa? Tidak boleh salah seorang daripada mereka rujuk kembali, tarik balik kata-kata dia. Yang ni tak nak jadi beli. Tak nak jadi beli lah $10. Alamak, $10 ni baru ingat nak naik MRT misalnya, naik taksi. Ataupun dia kata, tak jadilah jual buku ni. Buku ni bagus lah, dia dah tak jadi pula. $10 rugi susah-susah bawa daripada jauh-jauh semuanya kan. Habis nak jual dia $10. Boleh tak mereka tarik balik? Tak boleh. Asalnya tak boleh. Tapi kata Nabi SAW boleh. Selagi apa? Selagi belum berpisah. Berpisah daripada apa? Belum berpisah daripada apa? Daripada mana? daripada tempat tu. Kalau dia dekat dalam rumah ni, dalam bilik ni, maknanya, maknanya macam mana perpisahan tu? Satu orang daripada mereka keluar, satu orang daripada mereka keluar, ataupun dua-dua keluar. Kalau dua-dua keluar, maknanya boleh tak dia tarik balik? Tak boleh. Tapi kalau mereka belum keluar lagi, boleh tak salah seorang mereka tarik balik? Eh, minta balik, minta balik. Tak jadi, tak jadi, tak jadi. Ha, boleh? Boleh. Dalil dia, inilah dalil dia. Nabi SAW kata boleh. Fakullu wahidun minhuma bil khiyar. Maka salah seorang daripada mereka ataupun dua daripada mereka ada hak untuk memilih. Itu pertama, eh, selagi dia belum keluar. Ataupun lagi satu, satu kondisi, satu syarat dia adalah belum lagi salah seorang daripada mereka mengatakan sekarang ini kita tidak membenarkan, sekarang ni aku jualkan benda ni, okey, tidak boleh pilih-pilih lagi. Dikatakan dengan kawan dia, tak boleh pilih-pilih lagi. Boleh tak lepas dia kata, alamak tak jadi? Tak boleh, pasal dia dah syaratkan, tak boleh. Walaupun dia belum keluar, walaupun dia belum keluar. Au yukhayyiru ahdumal akhar. Kata bayang ala zalika. Kemudian mereka pun bersetuju atas perkara tersebut. Ataupun mereka berkata begini, aku berikan, kita jual ni $10, terima, terima. Tetapi kalau kita dah keluar ni, lagi satu hari ke, lagi dua hari, kita fikir nak tarik balik, boleh. Setuju? Setuju. Jadi mereka pun keluar. Dan betul-betul salah seorang daripada mereka tak, tak jadi nak beli. Boleh tak tarik balik? Boleh. Sebab mereka dah setuju. Jadi itu yang dimaksudkan sampai kat situ tadi. Jika tak buat macam gitu, dah keluar aja, tak ada janji, maka tidak ada lagi hak untuk memilih, untuk tarik balik. Memilih itu maknanya untuk tarik balik, memilih untuk membatalkannya. Sebab selepas itu Nabi SAW kata, wa in tafarraqa ba'da an yatabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai'a faqad wajabal bai'. Tetapi kalau seorang daripada mereka tak, kalau mereka telah berpisah, setelah mereka jual beli dan kedua-dua mereka tidak meninggalkan jual beli itu, setelah mereka keluar masih lagi on, maka telah wajiblah baik. Wajib maknanya telah jatuhlah jual beli tersebut, tak boleh tarik balik. Tak boleh tarik balik. Jual beli senanglah, jual beli senang. Dia sama juga dengan nikah dengan kahwin. Dah kahwin tak jadi, tak ada, tak boleh, tak jadi, tak jadi. Mesti kena ceraikan, kena lepaskan. Dan bila dia lepaskan, ha, itulah hukumnya. Kalau dia dah subuh, kena bayar balik mahar dia. Tak, tak boleh bayar, tak bayar balik mahar dia. Kalau belum, boleh minta balik mahar dia ataupun separuh dan seterusnya. Pasal dah jadilah, dah jadi, dia dah berikan, dah, dah settle. Jadi dekat sini sama juga. Perawi hadis ni adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Alangkah banyaknya diriwayatkan hadis untuk kita, yang kita berdoa untuk dia radhiyallahu anhu. Banyak sangat hadis yang diriwayatkan. Hadis ini jelas kan bahawa seseorang apabila jual beli, dia boleh tarik balik selagi dia tak keluar daripada majlis tersebut. Jadi ulama menamakan jenis pilihan ni adalah pilihan majlis ataupun khiyarul majlis. Ha, ini nama dia, istilah untuk jenis ni, yakni khiyarul majlis. Kerana khiyar ada macam-macam, nanti kita akan dapatilah lepas ni. Khiyar ada macam-macam, ni nama khiyar majlis. Artinya selagi dia belum keluar daripada majlis tersebut, dia boleh tarik balik, dia ada pilihan untuk tarik balik. Cuma satu soalan, kalau mereka betul-betul dah keluar kan, lepas tu betul-betul mereka pula nak tarik balik, tak boleh kan kita katakan? Tapi macam mana? Macam mana? Bincang balik lah. Bincang balik kat luar? Bincang balik. Nah, itu batalkan. Kalau yang lain tu pasti dia terima. Kalau lagi satu terima, maka boleh batal lah. Tapi kalau dia tak terima, dia wajib tak terima? Wajib. Tak wajib nak terima. Dah dapat lah duit, dah untung lah, dah lah. Kan? Ataupun yang dah dapat buku tu dah lah, ni bagus ni $10 dah, tak nak. Boleh tak? Boleh. Hak dia. Pasal kita dah jual beli, dah tak boleh tarik balik sebenarnya. Tapi kalau dia nak tarik balik, kesiankan kerana ukhuwah, kerana sayangkan kawan dia, apa hukum dia? Hukum dia sunat. Dan itu dinamakan dalam Islam al-iqalah. al-iqalah. Sebab kita lihat ni, Islam ada letakkan demikian. Ni tak wajib. Kalau wajib susahlah, dah jual beli, dah apa susah payah apa semuanya, penat-penat, sekali kita kata tak nak. Tapi mesti pula kena tarik balik. Tak boleh, eh? Dalam majlis ni je awak macam, dalam majlis ni sahaja. Baik, hadis yang kedua tu lebih kurang semakna, eh? Kita bacakan juga, kita syarahkan dia punya syarah dia. An Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Artinya, daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu telah bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak memilih selagi belum saling berpisah. Atau beliau bersabda, hingga keduanya saling berpisah. Jika keduanya saling jujur dan menjelaskan. Jujur, menjelaskan. Maknanya dia jelaskanlah apa yang ada dalam benda tersebut, kebaikannya, kekurangannya. Maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli. Namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, dua-dua nak bohong, maka akan terhapuslah barakat jual beli tersebut. Jadi Nabi SAW dekat sini sekali lagi mengatakan, mengisbatkan hukum boleh kita pilih untuk fasahkan kita punya akad tadi, kita punya jual beli. Selagi apa? Selagi kita belum berpisah. Agak-agak ada khilaf tak dalam masalah ni? Alangkah banyak khilaf dalam masalah ni. Macam gini punya jelas pun ada khilaf. Subhanallah. Jadi dua imam daripada imam muslimin, iaitu Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah, dan mereka-mereka yang ikut dua imam ini berkata, tak ada. Like, apabila kira ijab kabul aja, aku jual kau ini dengan harga demikian, dia kata dia terima aja. Dia keluar ke dia tak keluar ke, maka tak boleh tarik balik. Bercanggah tak dengan hadis ni? Bercanggah 100% dengan hadis ni. Abu Hanifah dengan Imam Malik. Adapun selain daripada dua imam ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi imam-imam muhaddisin dan muhaqqiqin, semuanya mengatakan bagaimana di dalam hadis ini, mereka mengikut hukum dalam hadis ini. Baik, sebelum kita pergi kepada khilaf tersebut, kita cuba syarahkan hadis ini, secara hadis ini je lah. Masalah sekarang ni, kalau dia di dalam kapal terbang, dia jual beli kat dalam kapal terbang, boleh ke tak boleh? Boleh. Dia jual handphone dia, misalnya. Macam mana nak berpisah? 8 jam. So bila 8 jam dia boleh tarik balik, Lebih teruk lagi dalam sampan. Dia jual beli sayur kat sampan, kat Thailand ke kat mana-mana. Bila dikirakan berpisah? Ni macam ni senang, ada pintu boleh keluar kan. Katapun dia dekat office ke kan, dia jual beli ke kat kedai, dia keluar dari kedai tu dah habis lah, dah tak boleh tarik balik lah. Lagi dia dekat dalam tu, dia boleh tarik balik. Walaupun dah bayar, walaupun dah bayar. Ini pun Islam. Ikut pendapat yang rajin lah, sebelum kita sebut dengan khilaf. Jadi jenis macam itu macam mana? Ataupun dia dekat padang pasir, nak keluar macam mana? Dia ada sama-sama jual beli, macam mana nak kirakan dia dah berpisah ke belum? Dia pergi-pergi mana pun padang pasir itu satu majlis dia. Majlis dia berapa punya besar? Tempat apa jual beli dia. Jadi bagaimana? Beralih tempat. Kalau kat kapal terbang macam mana? Kat tempat. Kalau habis cakap sahaja, sama juga dekat dalam bilik ni. Dia dah habis cakap, maknanya dah jadi. Islam kata, Nabi SAW kata, masih lagi ada pilihan, lagi dia belum keluar. Lagi dia belum berpisah. Jadi hadis ni cuma berlaku untuk yang macam tu je kan? Yang dalam bilik je, takkan jual beli kat dalam bilik je, kat kedai je. Dia ulama mengatakan ada juga. Dan ia semua kembali kepada adat, uruf. Maknanya apa saja perpisahan yang dianggap perpisahan, maknanya dua-dua faham dah habis, dah selesai, dah selesai, dah berpisah dari majlis tersebut, maka dianggap bahawa dia telah berpisah. Maknanya walaupun engkau terbang, maknanya dia keluar sikit aja, maknanya bukan keluar lah, dia pergi sana, dia pergi sini, dah berpisah. Dalam kampan, dia pusingkan belakang dia je pun dah, dah kira berpisah. Maknanya dah lepas tu, dia tak boleh tarik balik. Kerana keadaan macam tu. Jadi tetap lagi kita boleh amalkan hadis ni di mana-mana pun juga. Dan begitu juga di padang pasir lah. Dia paling aja, dia dah kira keluar daripada majlis. Ini cuma untuk orang yang tahu je lah. Yang tak tahu, tak tahu juga. Yang tak tahu pun tak tahu, rupanya boleh tarik balik. Sebenarnya boleh tarik balik. Kemudian kita lihat hikmah daripada hukum ini. Apakah hikmah daripada dibolehkan kita tarik balik daripada satu jual beli? Sedangkan asalnya apa saja kita cakap, maknanya dah jadi janji, dah jadi lazim, dah jadi mesti, jatuh. Kita katakan kerana kebanyakan jual beli berlaku dengan cara tergesa-gesa. Kebanyakan lah. Kebanyakan. Dia suka dengan benda ni, apa dia kasih harga, okey ambil, beli. Dan tentu kadang-kadang, kebanyakan kali juga, mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Dan dengan demikian, Islam mengetahui akan keadaan manusia ni. Allah SWT menceritakan kita dan mengetahui akan kelemahan kita ni. Dia berikan tempoh untuk kita tarik balik. Selagi apa? Selagi tidak kita berpisah, tidak keluar dari majlis tersebut. Maka dengan ini masih lagi kita boleh tarik balik. Ini bagi mereka yang memakai hadis ni lah, menggunakan hadis ni. Itu yang disebutkan dalam syarah ni. Adapun hadis kedua tentang berkat, tentang berkat dalam jual beli itu bukan pada sikitnya ataupun lebihnya untung, tapi adalah kejujuran. Adalah kejujuran. Dan ini kita lihat di dalam dunia lagi. Kita lihat orang yang maju, orang yang orang suka dengan dia punya atau apa yang akan berterusan dia punya perniagaan, akan disukai, adalah orang yang jujur. Cara dia punya muamalah. Dan ini adalah satu galakan bagi para peniaga lah, ataupun yang tak berniaga, nak berniaga. Tapi syarat dia, dia kena, kena ada ni, sifat ni, iaitu sifat jujur dan benar. Dan ini susah sekali. Susah. Dia tahu keset ni dah rusak-rusak sikit-sikit, jual juga tapi tak bilang kan. Dan lagi dahsyat lagi sekarang ni, kita beli video ke beli apa semuanya, beli CD tak dapat tengok pun. Tak dapat tengok pun. Kadang yang jual pun tak tahu apa kat dalam dia. Sekali buka tak boleh pakai lah dan sebagainya. Jadi patutnya setiap perkara tu kalau kita dapati susah nak jual beli ni, dia kena pastikan barang yang dia jual tu betul-betul elok. Ada perkara dia tak tahu, bagaimana buah-buahan kan, sekarang dia tak tahu dalam tu rosak dan sebagainya lah, sayur tu rosak dan sebagainya. Itu tak mengapa Tapi kebanyakan mereka buat juga. Mereka tahu dalam kotak tu, kat atas dia tu cantik aja yang dah spray-spray tu sebenarnya. Kat bawah tu dia pergi macam ikan dan sebagainya kan, tak nampak. Jadi kat bawah tu masukkan sekali. Yang gini tidak akan diberkahi. Itu adalah rish. Kenak lah. Rasulullah SAW pernah jalan kat pasar Madinah, dan Nabi SAW nak beli kurma. Kat belakang semua bagus, kurma dia cantik, kering. Jadi Nabi SAW seluk dalam basah. Kurma basah dah rosak lah maknanya. Dah rosak, kurma dalam basah dah rosak. Nabi SAW, ni apa ni? Tanya dia. Oh, dia kata ni aku punya kurma ni kena hujan. Nah, kena hujan semalam dia taruh kat bawah. Kenapa kau tak tunjukkan? Bukan tak boleh jual, boleh jual ke tak boleh jual? Boleh jual, tapi harga dia kena turunkan. Siapa nak yang tak, tak mampu beli kurma yang baik, dia beli kurma yang tak baik. Tapi syaratnya mesti, mesti jelaskan, tunjukkan, nampak. Macam tu lah. Bukan sebaliknya. Jadi kalau demikian tidak akan diberkahi. Tidak akan diberkahi. Apalagi yang tipu-tipu amat banyak sekali yang tipu-tipu. Harga dia macam ini, dia kata macam ini, sumpah lagi, dia kata gini, dia kata ni boleh tahan lagi lama. Padahal dia tahu lagi Ini berapa lama aja habis. Berapa banyak kita kena macam itu. Sama juga dengan mekanik-mekanik ni semuanya. Banyak kan kita boleh dapati banyak kontraktor dan seterusnya. Kata ni bagus, rupanya tak bagus. Waterproof, rupanya tak waterproof. Dan seterusnya. Akan hapuslah berkatnya. Kata Nabi SAW, jarang beriman, ini cukuplah untuk kita. Sekarang kita pergi kepada khilaf. Kesimpulan hadis ni, saya banyak saya dah terangkan. Muka surat 583, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jadi hadis yang sahih ini pun ulama ada pertikaikan. Dan yang mengherankan kita adalah ulama yang mempertikaikan yang tidak ikut hadis ni adalah perawinya sendiri, iaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia yang meriwayatkan hadis ni. An-Abdillah bin Umar, kalau kita lihat sanadnya kepada Bukhari, Imam Malik nama dia. Imam Malik. Sebab Imam Malik adalah ulama hadis kan. Dia yang riwayatkan ni daripada Nafi', daripada Maula bin Umar kepada Abdullah bin Umar daripada Nabi SAW. Dia yang riwayatkan, dia tidak pakai hadis ni. Bermakna pada dia, kalau seseorang tu dah buat kontrak dan ijab kabul, walaupun dia belum keluar, tidak boleh tarik balik. Yang sama dengan dia adalah Imam Abu Hanifah. Termasuk juga kat sini yang imam untuk apa ni ataupun ulama mazhab Abu Hanifah ni, mazhab Hanafi ni, adalah Abu Ja'far At-Tahawi lah, penulis kitab akidah Tahawiyah kan. Dia pun sama dengan pendapat imam dia Abu Hanifah. Tapi ini dalam fikir tidak menjejaskan akidah eh. Kita mesti sangka baik. Ini dalam fikir kita dah macam-macam khilaf kita dah dengar. Ini antara khilaf yang dahsyat. Sebab hadis ni terlampau semua orang tahu, semua orang hafal hadis ni. Kalau ulama-ulama eh ataupun orang yang belajar agama, mereka tahu hadis ni. Baru kita boleh dibenarkan. Tapi mereka cuma heran kenapa Imam Malik ni boleh tak ikut. Jadi sekarang yang mengatakan boleh, yang mengikut hadis ini ramai sekali. Jadi mereka dikirakan jumhur. Bila kita kata jumhur kat sini, bukan jumhur, kalau dua dengan dua tak jumhur lah eh. Sebab dua kan, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, lagi dua Maliki dengan Malik. Kalau kita kata itu bukan jumhur lah. Bila kita kata jumhur kat sini, maksud jumhur ulama selain daripada imam yang empat. Sebab ulama bukan empat imam tu saja. Jadi jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta imam-imam semuanya menetapkan hak pilih untuk tempat ni. Yang ni hak apa ni, tarik balik fasakh. Antara mereka adalah Ali bin Abu Talib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barzah, Tawus, Sa'id bin Musayyab, Atta', Al-Hasan Al-Basri, Al-Sya'bi, Al-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Layth, Sufyan bin Uyainah, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, Al-Bukhari dan para muhaqqiq lainnya. Selama banyak sekali jumhur. Dalam mereka adalah hadis ini. Dan hadis-hadis ni bukan satu eh. Satu, dua kan. Dan banyak riwayat macam ni. Imam Malik riwayat dalam muwatta' dia macam ni juga. Dan ada lafaz-lafaz yang berbeza-beza. Ada lafaz yang lebih jelas lagi. Menurut Ibnu Abdul Bar. Siapa Ibnu Abdul Bar? Ibnu Abdul Bar kalau dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar dia lah. Ataupun Nawawi dia. Sebenarnya Ibnu Hajar dia. Ibnu Abdul Bar adalah ulama mazhab Maliki. Dia di kalangan 300-an Hijrah. 300-an Hijrah, tu nak dekat 400. Dan dia adalah ulama yang terkemuka sekali dalam mazhab Maliki. Mempunyai kitab yang besar-besar eh? Tamhid, Isti'ab, Istizkar. Dan dia juga ulama yang ulama hadis dan ulama tarikh. Seorang fakih. Dia punya kitab mensyarahkan Al-Muwatta'. Dia mengatakan kemudian dia adalah ulama yang menyebutkan ijma'. Ini faedah lah bagi mereka yang nak tahu kan. Antara ulama-ulama yang tulis bahawa ijma', ulama telah ijma', ulama telah ijma'. Selalu orang tanya ijma' ni siapa ni, siapa ni yang cakap-cakap pandai ijma' ni kan. Antara ni Ibnu Abi Bar daripada Mutaqaddimin. Sebelum dia Imam Ibnu Munzir. Dia daripada ulama mazhab Syafi'i. Kemudian selepas tu mungkin kita katakan Ibnu Hazm. Dan lepas tu lagi Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kurang sikit. Lepas tu belakang-belakang lagi Syaukani. Imam Syaukani eh. Mereka ni akan sebutkan ijma'. Mereka boleh cakap macam gitu sebab kita kalau lihat tulisan-tulisan mereka, hasil-hasil ilmiah mereka tinggi, standard mereka tinggi. Sebab itu antara ulama yang bukan baca satu mazhab, akan banyak mazhab dan semua sekali, dan mereka hanya dalam hadis. Jadi dengan ilmu mereka macam itu, mereka mampu mengatakan bahawa ulama ada ijma'. Maka tak jumpa lagi apa ni pendapat-pendapat yang berbeza sampai macam itu. Seperti mutainya, beladubar dan seterusnya. Jadi kalau mereka, siapa nak tahu ada ijma' ke tak ada, mereka rujuk pada kitab-kitab seperti ini, Ibn Abdul Bar, Ibn Munzir dan seterusnya. Kata Ibn Abdul Bar, hadis Abdullah bin Umar tadi itu merupakan hadis yang paling kuat dari hadis-hadis ahad. Paling kuat sekali dalam hadis-hadis ahad dari segi sanad dia. Hadis kuat, walaupun dia ahad bukan mutawatir, dia amat kuat sekali dari segi sanad dia. Adapun Abu Hanifah dan Imam Malik dan kebanyakan rakan-rakan mereka tidak menetapkan hak tarik balik ni, hak fasakh ni. Mereka beralasan dengan beberapa hujah-hujah yang bertentangan dengan pengamalan hadis-hadis ini. Namun hujah-hujah itu semuanya lemah, yang kemudian disanggah, ditangkal oleh jumhur. Jadi mereka ada dalil tak? Ada dalil. Ada dalil. Tapi di sini kita kena ingatkanlah, tak semua dalil tu Quran dengan hadis secara direct. Tidak semuanya dalil tu Quran dengan hadis secara direct. Kerana di sana lagi ada satu dalil, namanya apa? Qiyas. Qiyas dalil lah. Dalil. Bagaimana kita tidak ada dalil bahawa muntah itu najis? Ada dalil tak daripada hadis? Daripada Quran muntah itu najis. Satu ulama kata, ada ulama kata najis. Tapi Imam Hanbali mazhab Syafi'i, dia katakan najis. Dalil apa? Buat bid'ah ke? Apa dalil mereka? Qiyas lah. Qiyas. Sebab dia katakan yang keluar daripada kemaluan tu pun lupa dengan yang keluar daripada sana. Dari segi dia punya bau, dia punya sifat dan punya semua. Jadi mungkin katakan najis, hukum dia sama. Ya. Dan kias banyak sekali sebenarnya. Tetapi kias ini pula ada terlampau besar luas sehingga kan ramai yang boleh tersilap kerana pakai kias. Kias ni bagus, penting, dalil, hujah, maknanya hujah di sisi Allah SWT tau. Tetapi ia juga berbahaya kerana banyak silap daripada kias. Dan kias yang pertama, yang paling silap sekali, kias apa? Kias iblis. Dia kiaskan api dengan tanah. Dia kiaskan api dengan tanah. Dia kata tanah tu lebih rendah lagi daripada api. Dia katakan bukan, dia kiaskan api itu adalah benda yang menjulap dan banyak manfaat. Adalah konon tu yang nampak, yang terang dan menyikan manfaat. Jadi sepatutnya mulia. Tanah tu tak ada apa-apa, kering gitu apa semuanya. Jadi sepatutnya hina. Kias lah juga. Jadi dia kata tak sepatutnya api yang dia buat daripada api itu sujud kepada, menghormati yang dibuat daripada, dicipta daripada tanah. Itulah kias pertama dalam sejarah. Dan inilah kias yang fasid, kias yang rosak. Tapi kias tak semuanya fasid, tak semuanya rosak. Ada kias yang benar. Apa antara kias yang benar? Kias yang betul lah. Kias yang betul. Misalnya itulah, dada kiaskan dengan arak. Kias betul ke tak betul? Boleh tak orang cakap ni kias tak betul? Mana sama dada dengan arak? Tak sama. Yelah, tapi tak sama. Tak ada dalil. Tak ada dalil mana boleh buat hukum. Kalau pandai pakai akal, akal tak boleh pakai, dia kata. Ini semua sangka-sangka, sangka-sangka tak boleh pakai. Allah SWT tak benarkan pakai sangka-sangka. In yattabi'una illa zanna wa innahum illa yakhrusun. Mereka hanyalah mengikut sangka-sangka, zon aja. Cuma mereka tu hanya sangka-sangka je, dia khusun. Dia pandai. Dalil Al-Quran banyak, daripada hadis banyak. Dan kalau awak nak tahu dalil-dalil yang menolak kias secara total, pergi lihat buku Ibn Hazm. Dalam Al-Muhalla, dalam dia punya, dalam usul fikir, dari kitab usul fikir dia, dia bedal banyak-banyak, berpuluh-puluh dalil. Tolak apa? Tolak kias. Dan dia hentam semua ulama-ulama yang pakai kias. Berani. Itulah istihad dia. Banyak dalil dia keluarkan. Banyak sekali dalil dia keluarkan. Dan dia asal dia mazhab Syafi'i ataupun Maliki. Dia dulu ada mazhab. Terdekor dari mazhab tu, dia tak pakai, dia buat mazhab dia sendiri, iaitu mazhab Daud. Lepas tu dia ada usul fikir dia sendiri. Antara usul dia adalah tak pakai kias. Tak pakai kias. Apa jenis kias pun tak boleh, kata dia. walaupun kias jali. Sehingga kan Rasulullah SAW kata apa? Nabi SAW larang seorang tu mandi di dalam air dan kemudian dia buang air kecil kan? Kan ada hadis tu kan? Kalau tu dah pernah dengar ke tidak lah. Nabi SAW larang daripada seorang tu mandi kemudian dia buang air kecil dalam tempat mandi tu. Dia kata itu hukum. Tapi kalau dia mandi dia buang air besar boleh tak? Dia kata boleh. Dia kata boleh. Kita kata tak boleh sebab kias kan. Dia kata boleh. Itu antara perkara-perkara yang nampak eh? Tapi dia mustahil dia ikhlas untuk lakukannya. Itu contoh. Kalau seorang nak bernikah dengan seorang wanita, Nabi SAW kata apa? Boleh tengok kan, boleh lihat. Nabi tak cakap wajah apa semuanya. Tapi ulama mengatakan cuma aurat yang apa yang biasa nampak sajalah ataupun yang tak sengaja ternampak. Dia kata semuanya boleh tengok. Tentang perkara-perkara dia, dia ada banyak dia punya masalah. Jadi dia ulama yang mustahid tetapi macam itulah. Kerana tak pakai kias. Dan kita kenapa saya sebut macam ni? Kerana ada sebab. Kerana kadang-kadang bila kita tarjih, kita selalu cakap macam ini, tak ada dalil. Dan bila orang tu berhujah dengan kias, kita tolak. Seolah-olah bukan kita tak pun kita tolak, tapi kita tolak seolah kias tu tak boleh jadi dalil. Itu yang berbahaya. Dan lepas itu kita akan cemuh dia, kita akan kutuk dan sebagainya. Istihad yang demikian kita tak sedar. Kita tak sedar. Itu sebabnya saya ingatkan perkara tersebut. Dan mereka pakai kias, kias adalah dalil. Dan kias adalah salah satu daripada empat dalil yang patut disepakati. Kerana Ibn Hazm tak boleh masuk dalam ijma' ini. Bahkan ulama' mengatakan Ibn Hazm tak boleh masuk, tak boleh dikirakan mujtahid, sebab dia tak pakai kias. Orang yang pincang dia punya usul fikir, dia punya alat, dia tak boleh jadi mujtahid. Dia dah kena mujtahid tu yang boleh ijtihadkan, yang ada alat-alat dia. Dia tak ada alat ni, jadi dia tak boleh jadi mujtahid. Semua kata-kata tak boleh pakai. Sebab tu Imam Nawawi, banyak imam tak masuk pun kata-kata Ibn Hazm dalam kitab-kitab mereka, tidak ambil kira. Apakah dalil bukiah tu boleh pakai? Sekarang pula kita masuk tu, sengaja lah saya masukkan ni. Ada dalil tak bahawa kias boleh pakai? Kalau tak ada tak boleh lah. Tak ada dalil tak boleh jadi dalil. Tak ada dalil, benda ni tak boleh jadi hujah. Macam mana Quran kita tahu adalah dalil, sunnah adalah dalil, hujah, ijma' adalah hujah, kias apa hujah dia bahawa dia adalah dalil? Apa dalilnya dia adalah hujah? Hujah maknanya kita boleh berhujah dengan itu, boleh pakai, itu boleh pegang. So ni adalah perkara-perkara yang basic. Kalau sekali lagi orang datang tak boleh pakai kias, lepas tu dia bawa semua kata-kata Ibn Hazm, kita tak boleh jawab. Macam mana orang datang sunnah tak boleh pakai, kerana gini, kerana gitu, kerana mungkin gitu, mungkin dia terlupa, mungkin dia tersalah, mungkin dia tipu, mungkin dia dusta, tak boleh pakai. Kita pakai Quran sudah, Bukhari Muslim pun tak boleh pakai. Ada kan sekarang ni? Itu semua adalah soalan-soalan dalam usul KK, lebih bahaya daripada soalan-soalan yang dalam furuk-furuk ni, khilaf dalam furuk. Pasal besok dia katakan Quran, dia kata pakai, tapi yang ini boleh pakai, yang ini boleh pakai, yang ini tak boleh pakai. Mula-mula kita dulu lah. Lepas tu semua tak boleh pakai. Semua tak boleh pakai. Nak pakai siapa? Pakai syekh ni, dia dapat wahyu terus. Nabi SAW boleh kata ada kalau boleh pakai, ada kalau tak boleh pakai. Sunnah yang adat-adat tak boleh pakai. Ini Arab punya. Makan pakai tangan kanan, dia kata tak boleh pakai. Ini adat orang Arab. Sibuk pakai tangan kiri, tak boleh, ini bukan sunnah, dia kata. Dan seterusnya. Dah ada ke belum? Kan dah ada. Kutub Barat, tak boleh juga. Kutub Muka, tak boleh juga. Ini sebab ni ada orang Arab. Lepas tu dia bezakan. Dah mula ada pun. Kalau itulah yang dimaksudkan tentang membarukan KK, kita kena tentang hadis-hadisan. Syekhul Jadid, ini kita tolak habis-habisan. Kalau inilah yang dimaksudkan. Sebab itu penting belajar usul ni, usul-usul fundamental ni penting. Jadi kias adalah satu dalil. Semua ulama al-sunnah wal-jamaah adalah sebuah dalil, tetapi dengan batasan-batasannya. Antara dalil yang terkuat adalah dalam Quran. Bahawa Al-Quran menyamakan antara dua perkara yang sama, dan dia membezakan antara dua perkara yang berbeza. Satu perkara yang usul dalam Quran, dalam hadis, dalam syariat, bahawa Allah SWT tu adil, bijaksana dan adil hakim. Inna Allah ya'muru bil, dan Allah SWT memerintahkan kita berlaku adil. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah SWT menyuruh kamu membuat keadilan. Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah. Menyukai orang-orang yang adil. Jadi macam mana kita nak berlaku adil? Apa erti adil? Dari segi bahasa, semua bahasa cakap adil maknanya kita yang sama kita samakan, yang tak sama kita bezakan. Itulah yang dinamakan adil. Jadi kalau kita ada dua benda yang sama, hukumnya mesti sama. Kalau ada dua benda berbeza, kita mesti bezakan. Kalau kita tak buat demikian, kita telah berlaku zalim. Dan kalau kita mengatakan bahawa benda yang sama ni hukumnya berbeza, bermakna, dan kita kata hukum berbeza, maknanya Allah SWT hukumkan berbeza, kita telah nisbahkan kezaliman kepada Allah SWT. Sebab itu kalau kita katakan cakap uf kepada ibu bapa haram, tapi sepak pukul boleh, sebab dia lain. Kita ada tak syarat macam itu? Syarat macam itu ke? Mustahil ia berdatang daripada syarat Islam yang suci. Cukup tu. Dan kalau kita lihat dalam Quran, nanti kita lihat apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami jadikan orang-orang yang Islam sama dengan orang-orang yang berdosa? Ma'alakum kaifatah kumun. Banyak macam itu. Tak sama punya. Takkan sama orang Islam dengan orang yang kafir. Dan macam itulah. Dan daripada hadis banyak, antaranya hadis yang kita pernah lalui dahulu tentang kuasakan untuk orang yang dah mati. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW tak jawab boleh ke tak boleh kan, untuk puasakan ibunya yang telah meninggal dunia tapi belum puasa lagi. Nabi SAW kata, Ara'aiti, kalaulah ibu kau ada dain, kemudian kau bayarkan, lepas tak hutang tersebut? Dia ada hutang, awak bayar hutang dia, lepas tak? Lepas. Lepas tu Nabi SAW, fa dainullahi ahakku an yukdha, maka hutang Allah SWT lebih berhak dilaksanakan, dilangsaikan. Apa maknanya tu? Nabi ajar kita apa? Kiaskan hutang Allah SWT dengan kias hutang manusia. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Isbatul kias tu antara yang kita ambil faedah daripada hadis tersebut. Cuma kita dah katakan ada lebih syarat-syarat. Itu je. Dan daripada kalangan sahabat, mereka ijma' bahawa mereka pakai kias. Ijma' pakai kias. Dalam masalah apa? Dalam masalah faraid. Dalam masalah faraid. Tapi kalau nak terangkan, kena terangkan faraid dulu. Jadi susah sikit. Itu tentang faraid bahagian nenek nenek. Sebab dalam Quran semua ada melainkan nenek ni. Ada lagi yang tak ada dalam Quran lah. Jadi orang yang ikut Quran garanti dia tak boleh buat faraidnya. Pakai hadis. Dan kalau pakai Quran dengan hadis je pun tak boleh settlekan beberapa masalah faraid. Iaitu masalah nenek ni. Nenek ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Sekali timbul dalam zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tengok je masalah ni, dia tak tahu apa nak buat. Dia panggil sahabat-sahabat yang alim, yang hafal Quran dan sebagainya, yang tahu hadis sebenarnya, tanya masalah ni, dia bincang. Akhirnya dia kata, kita kena kiaskan nenek ni dengan datuk. Jadi dia kiaskan, dia kasihkan bahagian datuk. Jadi semua sahabat ada pada zaman tersebut kat Madinah, tidak ada seorang pun yang bercanggah dengan perkara ini. Menyebabkan mereka setuju bahawa kias adalah dalil. Dan banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Jadi ini kita dapati kitab-kitab yang menyangkal akan buku Ibn Hazm itulah, tentang bahawa kias adalah dalil. Banyak lagi lah. Kias yang tak boleh, yang paling berbahaya sekali, kias dalam perkara yang ghaib, iaitu tentang sifat-sifat Allah SWT. Itu paling berbahaya. Jadi kita pun tahu antara yang tak boleh, yang red area yang tak boleh kita masuk, adalah kita kiaskan makhluk Allah SWT dengan makhluk. Tak boleh. Melainkan satu jenis kias saja, iaitu kiaskan Allah dengan makhluk, tapi kias yang tinggi, yang lebih mulia. Itu saja boleh. Dinamakan kias aula. Kias aula. Kita dah katakan bahawa manusia atau makhluk berkata-kata. Sebab apa? Dia nak perintah, nak larang, nak terangkan apa dalam hati dan seterusnya kan. Nak tahu, nak berikan, nak tahu, nak beritahu apa dia suka, apa dia tak suka. Dan kita dalam makhluk, orang yang tak boleh berkata-kata, apa dia? Sempurna ke tak sempurna, cacat? Sempurna atau cacat? Cacat. Orang yang tak boleh kata-kata adalah orang yang cacat, tak sempurna sifat dia. Jadi kita kias, kalau ini kita kias bahawa Allah SWT mustahil tak boleh berkata-kata. Bisu lah maknanya. Mustahil macam patung, tak boleh cakap, tak boleh berkata ya, tak boleh kata tidak, tak boleh merintah, tak boleh gini. Sebab tu sifat kalam untuk Allah SWT tabir dengan kias juga. Tapi bukan dengan kias semata-mata, bukan dengan kias semata-mata. Dia asalnya dengan Quran dulu, dengan wahyu dulu, kias mantu, kias membantu. Jadi tu yang benar. Sebab ada yang beritahu pada saya dekat sini itu ada kata bahawa asma sifat tak boleh kias langsung, sebenarnya boleh ya. Kias aula nama dia. Sebab Allah SWT telah mengatakan walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim dalam surah An-Nahl. Dan bagi Allah lah contoh perumpamaan yang lebih tinggi. Jadi Allah SWT rasa dia lebih tinggi lagi. Jadi yang seperti demikian, itu kita boleh kias. Lain semua tak boleh. Kias yang paling berbahaya sekali, kias syabah, kias yang serupa ni tak boleh. Kias yang serupa ni tak boleh. Rambut panjang mesti macam gini ya. Kalau gini, kalau Arab macam gini, Melayu macam gini, tak boleh. Itu tak boleh. Macam kias macam itu bukan adil namanya. Itu bukan kriteria dia. Yang boleh kias illah, sebab tu. Ini memabukkan, ini memabukkan. Ini melalaikan, ini melalaikan. Itu kita hukum. Dan bab kias ni antara bab yang paling susah sekali. Inilah ijtihad paling banyak sekali dekat dalam bab kias. Jadi mereka ni yang menolak hadis ini, dalil mereka adalah kias sahaja. Dan kias tu kias yang lemah. Kerana mereka dapati dalam hadis-hadis lain, Rasulullah SAW apabila membenarkan atau menetapkan kontrak, satu kontrak, tidak mengatakan boleh tarik balik. Bahawa apa saja asal dia, apa saja kontrak, dia akan jatuh. Jadi bila mereka jumpa hadis ni, mereka katakan hadis ini bercanggah dengan usul-usul ni, bercanggah dengan kias, maka kita tolak. Kita tolak. Jadi itu antara dalil mereka. Ini tak ada dalam kitab ni Ini saya ambil lagi tak lain. Jadi jawapan dia macam ni. Jawapan dia, usul tu sendiri, usul fundamental tu sendiri, yang kita dah dapatkan hukum untuk kias tu, datang daripada mana? Datang daripada dalil dulu. Sebab kias tak boleh kita kias dengan ada asal dia kan. Asal datang dengan dalil. Macam mana kita katakan dadah tu haram? Sebab kita kias dengan arak. Dan arak ada nas bahawa dia haram. Tapi dadah tak ada nas bahawa dia haram. Jadi kita pakai nas yang ada dekat arak tu untuk dadah. Jadi mesti ada macam itu. Jadi kita katakan usul ni semuanya ada dalil dia, ada nas. Mesti ada nas. Dan sekarang dalam furu' ni, dalam masalah yang majlis ni pun ada nas. Ni hadis Bukhari dan Muslim ni pun ada nas. Jadi ni ada nas, ni ada nas. Dan nas dua-dua ni bercanggah. Apa kita buat kalau nas bercanggah? Kita tolak satu, kita ambil satu. Tak semestinya kan? Kita tak tolak. Kita kalau tolak pun bukan kerana mentah-mentah macam ni, bahawa dia bercanggah macam gitu je. Tak kan? Kita tolak kerana tarjih ke, kenapa ke, dan seterusnya. Dan kalau masalah macam ni kita buat yang paling baik sekali kita khususkan yang umum. Asal dia semua benda, semua kontrak berlaku, tak boleh tarik balik, melainkan dalam majlis saja. Melainkan yang macam gini. Jadi ini mengkhususkan dalil yang umum. Selesai masalah. Jadi mengkhususkan umum paling senang sekali kita nak keluar daripada percanggahan dalil-dalil. Baik. Kemudian ada dalam sini ni, yang pertama tu, hadis ini bertentangan dengan, bukan pengalaman eh, pengamalan. Pengamalan penduduk Madinah. Ini konon-konon katanya Imam Malik lah. Bahawa Imam Malik tak terima hadis ni. Dia kata orang Madinah, dia adalah ulama Madinah, dia kata orang Madinah apabila habis kontrak saja, mereka tak ada tarik balik walaupun dalam majlis. Dan orang-orang Madinah semua tahu hadis ni. Jadi mereka tidaklah meninggalkan hadis ni, melainkan ada sana dalil bahawa hadis ni tak dipakai. Tapi tak tahu apa dia lah, tak tahu apa dia. Jadi kita tolak. Dia katakan bahawa amalan penduduk Madinah ni adalah satu hujah, macam Quran, macam hadis juga. Ini adalah usul mazhab Maliki. Jadi ini khas untuk mazhab Maliki. Apa jawapan kita? Apa jawapan kita untuk hujah ini? Yang pertama sekali, tidak benar bahawa ini adalah amalan penduduk Madinah pada zaman Imam Malik sendiri. Kerana Ibnu Abi Zaid, salah seorang daripada ulama yang hidup sama zaman dengan Imam Malik, dia bercanggah dan dia duduk kat Madinah, dia amat ingkar terhadap Imam Malik kerana menolak hadis ini. Jadi menunjukkan bukan semua ulama Madinah tak pakai hadis ini, hanya Imam Malik saja. Dan juga di sana ada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab dan Ibn Syihab ni semua adalah ulama-ulama Madinah, fuqaha Madinah yang masyhur. Mereka semuanya mengamalkan hadis ini. Ibn Abi Zaid. Baik. Dan yang paling kuat sekali, bahawa orang-orang Madinah mengamalkan hadis ini, adalah rawi hadis ini adalah siapa? Sahabat dia, Abdullah bin Umar. Dia diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahawa apabila dijual beli, dia akan keluar kejap. Okey dah, tak boleh jual beli lagi. Maknanya dia amalkan hadis ni. Dan dia orang apa? Orang Madinah. Dan tadi kita baca siapa? Abu Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kan. Dia ulama mana? Ulama Madinah. Abu Hurairah semuanya orang Madinah, sahabat Madinah lah, daripada Madinah semuanya. Jadi menunjukkan bahawa tidak benar bahawa orang Madinah semuanya tak gunakan hadis tersebut. Jadi kita ringkaskan bahawa tak boleh jadi hujah. Yang kedua, mereka takwil bahawa mutabai'an ni, yang kita katakan dua orang yang jual beli itu, dia takwilkan dengan dua orang yang sedang tawar menawar. Jadi kalau dua orang sedang tawar menawar, boleh dia tarik balik. Kalau awak sedang tawar menawar, awak boleh tarik balik. Betul tak? Memang betul lah kan. Siapa yang sedang tawar menawar, bila-bila saja dia nak tarik balik, memang boleh. Tapi kita jawab, tak ada faedah ni kalau itulah maksud dia. Sebab orang tawar menawar belum lagi jual beli, memang dia boleh tarik balik. Jadi itu tidak munasabah. Jadi ini bukan daripada kalam nubuah, bukan daripada kalam Nabi SAW. Yang ketiga, yang dimaksudkan perpisahan di sini bukan perpisahan badan, tetapi perpisahan kalam ataupun kata-kata. Sebab dalam hadis tu ada sebut tak perpisahan daripada apa? Malam yatafarraqa, lagi mereka dua belum berpisah. Dia tak sebutkan berpisah daripada apa. Jadi mengatakan, oh ni bukan berpisah daripada tempat, maknanya berpisah daripada kata-kata. Ada dalil dia daripada Al-Quran. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima, dalam surah An-Nisa. Iaitu seorang yang ada masalah dalam kekeluargaan, suami isteri. Kalau mereka dah berpisah, dan dalam ini dah tentu bukan berpisah dari rumah. Sebab orang yang cerai isteri dia boleh berpisah dari rumah dia tak? Tak boleh. Dia tak boleh keluarkan isteri dia daripada rumah dia. Yang orang buat pergi balik apa semuanya, berdosa besar. Dah cerai, dia pergi halau dia punya isteri, ambil beg semuanya. Mana boleh? Tak boleh, ya? Tak boleh. Haram. La Ya ayuhan nabiyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Surah At-Talaq wa surah At-Tahrim. Wahai orang, wahai Nabi Muhammad, apabila kamu nak ceraikan, mestilah ikut iddah dia, mesti ada iddah dia. Dan taklah kira dia punya iddah dia. Wattaqullaha rabbakum, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka. Dan mereka pun tak boleh keluar. Kan ada, sudah tak nak dia pergi. Dia sendiri yang pergi, dia bukan dia kena halau, dia pergi. Haram, tak boleh. Rumah suami dia, dia tak boleh keluar walaupun dah cerai. Selagi masih dalam iddah, wala yakhrujna, dia pun tak boleh keluar. Melainkan kita boleh keluarkan dia bila illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kalau dia telah melakukan kira macam fahishah. Fahishah ni macam sumbang. Sumbang dari segi itulah. Sumbang kelakuan ke apa dalam rumah, baru kita boleh keluarkan. Maknanya nusyus lah, nusyus yang teruk punya lah. Yang ini kita boleh keluarkan, dia boleh keluar. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah, dan itulah hudud-hudud Allah SWT. Siapa yang keluarkan, kata Allah, wa man yata'adda hududullah, dan siapa melampaui hudud Allah, faqad zalama nafsah, dia telah menganiaya diri dia sendiri. Dan kenapakah tak dibenarkan kita keluarkan isteri yang dicerai itu dari rumah? Kenapa? La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra, kau tak tahu. Kerana mungkin lepas tu Allah akan timbulkan balik kasih sayang tersebut. Tiga kali suci kan, bukan tiga bulan duduk sama-sama, lama-lama baik, lama-lama baik. Oh bagusnya, bagusnya, bagus. Ada masa lagi, okey, balik semula. Sebab masuk dia perkahwinan apa? Perceraian ke? Masuk dia perkahwinan adalah untuk terus berkahwin. Dapat sih bawa habis, batal semua kahwin mut'ah apa semua dengan ayat ni je. Tak boleh. Jadi dalam ayat nisa' tadi, wa in yatafarraqa, kalau mereka berpisah, dan tentu-tentu sekali bukan Allah SWT tak masukkan perpisahan badan kan. Maksudnya perpisahan apa? Lafaz cerai je. Baru lafaz, kalam aja. Jadi berkatakan dalam hadis ni pun sama juga. Jadi kita tak boleh pakai khiar majlis, tak boleh pakai pilihan untuk pasah dalam jual beli. Jual beli dah habis, mesti habis punya. Tak boleh tarik balik. Maksudnya dikatakan bila dah habis saja ijab kabul, dah tak boleh pilih. Dan kita katakan ini pun tidak tepat. Inilah takwil yang jauh sangat. Bukan. Pertama sekali, ya tafarraqa, berpisah. Dari zahirnya, dari segi lugah bahasa Arab, maknanya perpisahan badan. Perpisahan badan, itu yang lebih zahir daripada perpisahan kata-kata. Macam kita katakan kinayah itulah, ataupun majaz. Perpisahan kata-kata ni sebenarnya majaz. Yang betul, perpisahan, bila Nabi SAW kata perpisahan, maknanya perpisahan badan. Kedua, apa faedahnya kalau kita katakan perpisahan kalam? Sebab orang yang kalau dah jual beli, dia kata aku jual, aku terima, dia jatuh ke dia berpisah? Dia jatuh kan? Maknanya terus dah jadi jual beli, bukan dia berpisah. Bukan dia berpisah, jadi tak tepat. Ini tak boleh terang ramai banyak, dah penat nampaknya semuanya. Jadi yang ni tiga perkara. Saya tambahkan lagi sikit. Dia kata kerana Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini tidak menggunakan hadis ini, dan ini menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, Imam Malik fasik, na'udzubillah. Kerana dapat hadis sahih tak nak pakai, fasik lah. Dia dengar dari Nabi SAW dengan sanad-sanadnya, dia tak nak pakai, jadi fasik. Kemungkinan kedua, Imam Malik tahu bahawa hadis ini ada masalah dia, ada kelemahan dia, jadi dia tinggalkan. Jadi oleh demikian kita kena ikut Imam Malik tinggalkan hadis ni. Sebab Imam Malik mustahil fasik. Imam Malik mustahil fasik lah. Tak ada orang kata dia fasik daripada Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tinggalkan hadis ni kerana Imam Malik tinggalkan hadis ni, sebab dia yang riwayatkan hadis ni. Apa jawapan kita? Hadis lain yang apa? Yang kuatkan hadis ni, hadis ni dah kuat dah, Bukhari dengan Muslim. Hadis ni dah kuat. Dia jawapan dia senang. Sebab ni semua adalah syubhat-syubhat saja. Sebenarnya ringan sangat. Pertama kita katakan Imam Malik tak fasik dah. Satu eh. Yang kedua, Imam ada kelemahan dalam hadis ini. Kemungkinan ada kelemahan dalam hadis ini. Kemungkinan ni besar ke kecil? Besar ke kecil? Berat ke ringan? Kemungkinan macam ni. Sampai yang kita boleh tinggalkan sebuah hadis yang sahih. Kita tengok daripada kita, sahih semuanya sampai pada Imam Malik. Kata Imam Al-Jubar apa? Inilah sekuat-kuat hadis ahad. Sekuat-kuat hadis ahad tau. Nak dapatkan hadis sahih, kita dah tahu lima syarat dia tu kan. Dia punya hafalan, dia punya ingatan, dia punya warak dan seterusnya. Bertambungan sanad dia, tak putus, tak apa, tak syas, tak apa semuanya. Tak ada ilah, macam-macam kan, ada lima. Ini yang paling kuat, antara banyak-banyak ni yang paling kuat. Dan Imam Malik tak pakai. Yang mana lebih kuat? Dia sahih ke dia tak sahih? Dia sahih lah. Jadi yang tak sahih tak dipakai. Kerana ni waham, waham dengan zan aja kita tak dipakai. Kita tak boleh gunakan. Kedua, sebabnya kita ikut, bila kita syarat mengamalkan hadis, syarat mengamalkan hadis adalah perawi-perawinya tu semuanya adalah orang-orang yang dipercayai. Sekarang Imam Malik ni boleh dipercayai ke tidak? Boleh. Dia yang riwayatkan hadis ni. Kalau hadis ni ada penyakit, dia dah cakap dah. Ataupun dia tak riwayatkan. Jadi dia riwayatkan. Dan sebelum dia tu pun perawi yang boleh dipercayai dan seterusnya. Jadi kita wajib terima hadis. Seolah-olah kita dengar daripada Nabi SAW. Imam Malik, Allahuakbar. Kenapa dia tak terima? Bukan kerana ini. Bukan kerana lemah. Kerana ada sebab-sebab lain. Seperti tadi amalan Ahli Madinah dan sebagainya. Kias dan seterusnya. Baik. Okay. Yang akhir sekali ataupun bukan yang akhir sekali, sebenarnya ada 10 di dalam kitab ni, adalah satu kitab tu 10 sebab hujah bagi mereka-mereka yang menolakkan hadis ni, menolak hadis ni. Ada 10 hujah sebenarnya. Saya bawakan sikit aja. Bahawa mereka mengatakan jual beli itu adalah perkara yang tak umubihil balwa. Yang ini orang ramai selalu buat jual beli ni. Tetapi hadis ni bukan hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Ibn Umar, oleh Imam Malik. Berapa orang je, berapa ketul orang yang riwayatkan hadis ini. Dan mereka mengatakan kalau betul lah hadis ni, mesti diriwayatkan oleh ramai orang. Sebab jual beli hari-hari kan. Tak tahu berapa kali orang jual beli pun ada. Jadi oleh kerana itu kita terpaksa tolak. Sebab kalau macam gini mesti banyak riwayat dia. Pasal riwayat dia sikit, dia tak boleh pakai hadis.